Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruh. Wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ihim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah Masjid Jami' Al-Ihsan, Markas Islami Kabupaten Kampar yang saya muliakan, baik yang hadir maupun yang mendengarkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmatnya, sehingga hidup ini penuh arti, tidak sia-sia, karena kita akan ditanya tentang hidup kita ini di saat Allah Subhanahu wa taala menghisab setiap hamba. Tidak ada yang tinggal, baik yang kecil maupun yang besar. Mudah-mudahan Allah memudahkan hisab kita. Amin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi teladan kita, uswah dan imam kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita senantiasa terpaut kepadanya dengan cinta yang membara, sehingga kita harapkan setiap yang datang dari Nabi sangat berharga dan mulia dalam hati kita, sehingga tidak berat bagi kita untuk mengikuti dan melaksanakannya. Walaupun musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita dari kalangan jin dan manusia, dengan berbagai alasan dan retorika, mungkin saja membuat kita merasakan beban berat, bahkan dengan keahlian berbahasa mereka mengatakan bahwa melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah bentuk daripada keterbelakangan. Bahkan bisa saja digambarkan bahwa hasil pemikiran manusia lebih baik daripada yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang sedang jatuh cinta, dia tidak peduli apa kata orang. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, karena Syekh kita Dr. Helmi Basri sedang kurang sehat, maka alhamdulillah, saya sebenarnya kurang sehat juga ya, tapi lebih sehat dari beliau karena lebih muda. Hah? Lebih tua lebih muda. Maka saya pun diminta untuk menggantikan. Ya maklumlah, pemeran pengganti tidak sih, ya tidak seperti asli ya. Tapi mudah-mudahan Allah SWT membukakan taufik untuk kita, sehingga kita bisa memahami apa yang diambil dari sirah Nabi alaihi salatu wassalam berupa pelajaran-pelajaran yang banyak. Bahkan sirah Nabi ini saking pentingnya, para sahabat dulu menyuruh anak-anaknya menghafal sirah ini seperti menghafal surat Al-Fatihah. Menghafal surat Al-Fatihah. Fatihah itu syarat sah salat. Nah, syarat sah seorang muslim hafal sirah Nabi alaihi salatu wasalam. Demikianlah mereka menjadikan anak-anak mereka hafiz sirah Nabi alaihissalatu wassalam, karena cara dengan hikmah. Oleh itu kita harus menghidupkan kembali sirah ini di majelis-majelis ilmu kita, bahkan di sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan kita harus sirah itu hidup. Karena dengan sering membaca dan sering mendengar, sering memperhatikan sirah Nabi alaihissalatu wassalam, ada rasa ketertarikan kita. Tapi kalau tidak pernah mendengar, macam mana kita nak tertarik? Tidak pernah tahu kita. Atau sirah disampaikan dalam bentuk angka-angka saja. Lahir tahun gajah, 571 Masehi. Gitu ya. Kemudian disebutkan cerita-cerita aneh saja yang tidak sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi mungkin lebih bagusnya kalau kita mengambil dan menarik hikmah dan pelajaran yang bisa diterapkan dan diaplikasikan. Misalnya pada peperangan Uhud yang baru saja terjadi, maksudnya baru dipelajari ya kemarin, bahwa perang Uhud ini mengandung banyak sekali hikmah dan pelajaran, baik dari sisi fikihnya, baik dari sisi siasat dan politiknya, baik dari sisi strategi peperangnya, atau dari sisi sosial dan ekonominya. Ibnul Qayyim rahmatullahi alaihi menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan hukum fikih. Beliau mengatakan yang pertama ada alannal jihada yalzamu bisyuru'i fihi hatta innahu man laysa li ummatihi wa syuri'a fi asbabihi wa ta'ahaba lil khuruj laysa lahu an yarji' anil khuruj hatta yuqatila adwah. Bahwa jihad kalau sudah dimulai, walaupun pada asalnya kita tidak wajib mengikutinya, tapi kalau sudah masuk, tidak boleh kembali, tidak boleh pulang. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dengan ratusan orang munafikin. Ternyata kaum muslimin dan muslimat, orang munafik ini, ya, jangankan di masa ini, di zaman Nabi, mereka banyak. Dan hebatnya Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah tidak menyebutkan nama-nama orang munafik, tapi hanya menyebutkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Sebab kalau disebutkan namanya penuh Al-Quran ya. Apalagi kalau disebutkan nama orang munafik semuanya dari zaman Nabi sampai hari kiamat nanti. Ramai enggak? Di sini berapa? Ramai sekali kaum muslimin. Kemudian kalau seandainya disebutkan nama-nama orang munafik itu disebutkan kepada setiap orang, pasti akan terjadi perbenturan. Karena kita sudah bisa pastikan ini munafik mesti masuk neraka kan gitu. Tetapi ketika tidak disebutkan namanya, hanya cirinya saja, kita bisa menghindarinya. Mereka diketahui dengan cara bicaranya, diketahui dengan cara beramalnya, diketahui dengan muamalahnya. Ya Pak ya. Di antara ciri khas orang munafik sampai hari ini adalah menyerang syariat jihad fi sabilillah. Mereka berusaha untuk menghapus kalimat jihad dalam kamus syar'i kita. Dengan apa? Dengan mengait-ngaitkan dan menghubung-hubungkan jihad dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin. Seperti kaum khawarij yang melakukan serangan-serangan bunuh diri di kalangan kaum muslim. Atau seperti ISIS sekarang ini, atau Daesh dalam bahasa Arabnya, yang sengaja mereka bentuk untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Sampai kemarin saya ditanya, Ustaz, mana yang lebih baik, ikut memerangi Khawarij tapi bersama-sama orang kafir, atau memerangi orang Syiah bersama orang Khawarij? Saya bilang saya tidak tahu menjawabnya bagaimana, karena kedua-duanya pahit. Kedua-duanya pahit, ahlahuma mur. Kita dipaksa menelan yang pahit ini, kaum muslimin. Tapi nasihat Nabi SAW katakan, ijtanibul firaqa kullaha. Di zaman fitnah, kita jauhi semua golongan itu. Kita jauhi semua golongan itu. Kita tidak masuk yang mendukung. Coba lihat para sahabat Nabi SAW, ketika terjadi fitnah, 10,000 yang terlibat tidak sampai 30 orang. Kata Imam Ahmad rahmatullah, ista'alatil fitnah wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10,000, fama khaffa minhum 100 bal lam yablughu 30. Pada saat terjadi fitnah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup ada sekitar 10,000 orang. Ada yang terlibat tidak sampai 100 orang, bahkan tidak sampai 30 orang yang terlibat. Begitu Allah SWT menjaga generasi itu, kaum muslimin. Oleh sebab itu, kita jangan sampai terpengaruh oleh bisikan-bisikan para munafikin yang senantiasa melemahkan semangat kita, melemahkan niat kita, karena memang mereka adalah orang-orang penakut. Orang munafik ini penakut. Yang penakut itu kan tidak berani menunjukkan jati diri. Kafir tidak berani. Saya kafir tidak berani kan? Berani? Ya tidak kan? Memang orang-orang munafik adalah penakut, pengecut. Makanya di zaman Nabi SAW, di saat mereka keluar bersama Nabi SAW perang Uhud tersebut, mereka mengatakan, alama nuqtal, untuk apa kita terbunuh? Ya, untuk apa kita terbunuh? Kita dalam tatanan dunia baru, harus hidup saling berdampingan. Agama Islam itu damai. Betul, agama Islam adalah damai. Betul, tapi harus dijalankan. Dan jangan dihalang-halangi dan dihambat-hambat. Selama Islam dihalangi, maka jihad akan tetap berdiri. Suka tidak suka, orang munafik pasti tidak suka. Tapi seorang muslim wajib dalam hatinya punya niat untuk berjihad. Dengan cara apapun. Jihad dengan ekonominya, jihad dengan sosialnya, jihad dengan ilmunya, jihad dengan pendidikannya, jihad dengan tenaganya, jihad dengan senjatanya. Dan perintah Allah untuk mempersiapkan kekuatan berlaku sepanjang masa dan zaman. Karena kita tidak tahu kapan datangnya, wallahu alam. Kita dalam keadaan damai memang, tapi umat Islam wajib siap untuk itu. Ini sudahlah, badan juga tidak dipersiapkan, niat pun tidak ada. Kalau sempat orang kafir menyerang negeri kita ini, kita langsung menyerah. Awasan, takut. Nah, orang-orang munafik senantiasa untuk melemahkan kita. Maka kenapa orang munafikin yang kembali ke Madinah sebanyak 350 orang itu, sepertiga pasukan dicela oleh Allah dan Rasulnya, sehingga ketika perang Hamra'ul Asad yang terjadi 9 hari setelah perang Uhud itu, Nabi SAW sengaja membawa pasukan untuk mengejar orang-orang itu supaya mereka merasa bahwasanya kaum muslimin belum lemah. Dikejar. Untung Nabi Subhanallah, Nabi SAW punya hingkah sia-sia, punya kecerdasan strategi yang Subhanallah. Beliau sengaja melakukan itu karena ternyata memang Abu Sufyan dan kawan-kawannya bersemangat untuk kembali menyerang Madinah. Tetapi ketika mendengar Nabi SAW keluar mengejar mereka, mereka pun merasa bimbang juga. Kemudian Nabi mengutus salah seorang dari sahabatnya yang menyembunyikan Islamnya waktu itu, yaitu Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai, untuk menemui Abu Sufyan untuk melemahkan semangat orang-orang kafir Quraisy. Kemudian kata beliau, annahu la yajibu 'alal muslimin idza taraqahum aduwwuhum fi diyarim al-khuruju ilai bal yajuzu lahum ay yalzamu diyarahum wa yuqatiluhum fiha. Bahwa bila musuh menyerang negeri kita, atau kita mendengar musuh akan menyerang negeri kita, kita tidak wajib menghadapinya di luar kota yang kita tempati. Artinya tidak mesti keluar dari tempat kita. Boleh kita memerangi musuh di negeri kita. Karena Nabi SAW menyambut atau menunggu kedatangan orang itu di kota Madinah. Di luar sedikit dari kota Madinah, tapi tidak jauh dari Madinah. Dan subhanallah, mungkin juga sudah diterangkan oleh Dr. Helmi, Nabi SAW strateginya ketika mengambil muaskar, tempat arah pasukannya, Nabi SAW dan para sahabat sengaja membuat strategi di mana orang-orang kaum muslimin posisinya menghadap ke kota Madinah. Kaum muslimin posisinya menghadap ke kota Madinah, sehingga dia ingat terus dengan Madinah dan bersemangat untuk melindunginya. Sedangkan orang kafir Quraisy membelakangi kota Madinah, sehingga mereka tidak lagi melihat Madinah, tapi fokus pada musuhnya. Ini artinya, subhanallah, strategi yang sangat jitu dari Nabi SAW, bahwa tujuan orang kafir dalam perang itu tidak tercapai. Karena tujuan mereka adalah membumi hanguskan kota Madinah. Tak tercapai. Ini strategi kaum muslimin. Kalau nanti ya. Ini sudah mulai takut nampaknya. Belum lagi ini. Kalau ini masih kalau. Ya. Takut. Semoga tidak. Kalau takut bilang semoga. Tidak. Misalnya kalau ada musuh yang menyerang kota kita ini, maka salah satu strategi yang bagus adalah mengarahkan mereka keluar dan kita yang menghadap ke dalam. Karena kalau kita yang nembak ke dalam, kan kita ingat-ingat, karena ini rumah saya, tidak tembaknya kan itu. Tapi kalau sempat mereka yang menghadap ke dalam, tidak pikir mereka nak rumah siapa, ditembakin aja. Ini salah satu strategi yang jitu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Bagus ya? Qala rahmatullahi alaih, jawazu sulukil imam bil muaskar fi ba'di amlaki ra'iyatihi wa alam yardal malik. Ini hukum fikih ini sebenarnya. Bahwa imam boleh menempati sesuatu yang tempat di muaskarnya yang itu merupakan milik daripada rakyatnya, walaupun tanpa izin. Karena Nabi SAW berhenti di sebuah perkabunan dari orang Madinah tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Annahu la ya'zanu aw la ya'zanu liman la yutiqul qitala min as-sibyan ghairil balighin. Tidak boleh atau tidak mengizinkan pemimpin jihad, tidak mengizinkan orang-orang yang tidak punya kesanggupan untuk berperang walaupun mereka ingin. Anak-anak dan orang-orang tua dan orang-orang yang cacat. Laisa 'alal 'ama haraj wa la 'alal 'araji harajun, sampai akhir ayat. Tidak wajib mereka berjihad bisabilillah. Di sini kaum muslimin terlihat bagaimana hasil pendidikan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam pada anak-anaknya. Di mana terjadi pada waktu itu Rafi' ibn Khadij, ya. Dia itu sampai berjingkrak-jingkrak supaya terlihat lebih tinggi, supaya diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ketika dia ketika tak diizinkan, dan ada kawan sebayanya Samurah ibn Jundub diizinkan karena dia ahli memanah. Ahli memanah. Nah, Rafi ibn Khadij protes ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia memang ahli panah, tapi saya ahli begulat. Ahli begulat. Subhanallah, pergi perang sampai berkompetisi ya kaum muslimin. Ada anak-anak kita sekarang. Nah, nak pergi, jangan pergi berjihad, pergi buat jahat ya. Bukan pergi berjihad, pergi buat jahat itu. La haula wala quwwata illa billah. Belum balik lagi mereka sudah berlomba untuk pergi berjihad. Akhirnya disuruhlah Samurah bin Jundub ini bergulat dengan Rafi ibn Khadij. Ternyata Rafi ibn Khadij menang dan Samurah kalah. Akhirnya diizinkan juga. Akhirnya diizinkan pula. Kau muslimin dan muslimat, kita juga ingat dalam perang Uhud ini ada dua orang adik beradik, Sahal dan Suhail, berusaha mencari pentolan orang kafir Quraisy, namanya Abu Jahal. Anak muda sengaja mencari buruan yang besar. Buruan yang besar. Abu Jahal itu karena jadi Abu Jahal karena dia kan lemunya tinggi ya, lemunya tinggi, enggak sembarang orang bisa menghadapinya. Jawarannya dicari oleh anak ini. Ya Allah, inilah hasil didikan, karena mereka dididik mencintai masa depan di akhirat. Bukan seperti anak-anak kita hari ini dididik mencapai masa depan di dunia. Di dunia ini ada masa depan kaum muslimin. Ini masa sekarang semuanya itu. Enggak sampai sehari kita di dunia ini. Hah? Enggak sampai sehari kita di dunia ini. Masa depan yang sebenarnya adalah masa depan di akhirat. Nah, kalau anak kita dididik dengan masa depan di dunia jadi orang-orang lemah, enggak bersemangat. Karena perjalanannya dekat. Apalagi kalau dia lihat ayahnya, maknya sudah ngumpulkan duit banyak, banyak-banyak. Rumah sudah 8, mobil sudah 4, kebun sudah sekian ratus hektar, ruko sudah 80 pintu. Mau lagi dia berusaha? Hah? Enggak semangat. Masa depan sudah ada jaminannya. Lagipun dia sekolah sudah tinggi, tapi disuruh untuk beramal sangat berat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, anak-anak kita hendaknya memang dididik dengan pendidikan masa depan, bukan masa sekarang. Dunia ini masa sekarang. Qala rahmatullahi alaih, jawazul ghazw bin nisa wal isti'anah bihinna fil jihad. Boleh membawa kaum wanita pergi berjihad. Karena tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Yaitu untuk urusan yang sesuai dengan mereka, yang berkaitan dengan kesehatan, perawatan, yang berkaitan dengan konsumsi atau logistik dan sebagainya yang sesuai. Maka pada perang ini ada beberapa kaum wanita muslimah yang ikut berperang bersama barisan kaum muslimin. Dan terdapat pula boleh kita, ini kata Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, masalahnya khilaf di sini, boleh kita masuk ke dalam barisan musuh. Boleh masuk ke barisan musuh untuk membunuh mereka. Walaupun hampir bisa dipastikan kita akan terbunuh juga. Ini masalahnya khilafnya panjang. Tapi Ibnu Qayyim melihat bahwa masuk ke barisan musuh untuk berperang dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibolehkan seperti yang dilakukan oleh Anas ibn Nadhr yang waktu itu ketika syahid di perang Uhud sampai tidak bisa dikenali saking hancurnya tubuh beliau. Namun sebelum dia syahid menewaskan beberapa orang kaum kafir Quraisy. Dia katakan dia hampir tidak ketahui, hanya saudari perempuannya lah yang mengetahui, yaitu dengan tanda yang terdapat pada jidatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang imam pemimpin kalau seandainya dia terluka tidak bisa sholat berdiri, maka boleh sholat dalam keadaan duduk, dan di saat itu makmum ikut sholatnya imam, ikut sholatnya seperti sholatnya imam. Ini artinya kaum muslimin, posisi imam ini bukan sembarangan seperti yang terjadi pada masa kita hari ini. Imam itu diatur oleh pengurus masjid. Karena apa? Karena banyak yang imam itu hanya gharim gitu. Gharim itu orang berhutang hari ini, orang butuh ya. Ya, mahasiswa-mahasiswa yang mohon maaf yang tak punya biaya kuliah tinggal di masjid untuk mencari penghasilan tambahan. Sehingga image inilah yang terbangun di masyarakat kita, bahwa imam kalau tidak datang lambat dikit digantikan saja. Padahal imam ini walaupun dalam kondisi sakit sekalipun, kalau dia masih jadi bisa jadi imam, mesti didahulukan oleh makmumnya. Dan ingat kaum muslimin, bahwa kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang memiliki hak untuk qamat itu adalah imam. Tidak ada hak jemaah untuk menyuruh-nyuruh imam untuk cepat solat. Siapa yang melakukan berarti tidak berilmu dan tidak mengetahui bagaimana aturan syariat ini. Kadang-kadang bagak pula di masjid itu ya. Nah, komatnya. Nah, karena ada jemaah lain yang bagak juga, dia harus taat aturan. Apa kata yang nyuruh tu? Takut angkinya. Lailah. Masalahnya bukan takut, tidak takut kaum muslimin. Masalahnya hak untuk qamat itu imam. Tapi kami lama sekali nunggu ustaz. Pekerjaan kami banyak. Tuan-tuan kalau lama nunggu itu kan ada bonus. Tidak gratis duduk di masjid ini. Kan tidak gratis kan? Doanya mustajab. Ya enggak? Dia enggak sholat dihitung sholat, didoakan oleh malaikat. Cukup banyak sekali doa. Kemudian dia pahalanya menunggu saudaranya. Ini mohon maaf banyak lembaga Islam yang belum memahami hakikat ini. Saya teruskan aja lah. Termasuk di UIN kita ini ya. Orang masih banyak berwudu tapi sudah qamat. Sudah qamat, sehingga yang terlambat lebih banyak dari yang datang awal. Atau terlalu banyak yang terlambat. Terlalu banyak yang terlambat itu. Memang kalau yang suka lambat, lambat juga ya. Tapi jangan terlalu banyak yang lambat. Alangkah enaknya dan alangkah ya bagusnya di saat salamnya bersamaan gitu. Salamnya bersamaan. Masa kita dengar azan, selesai ngajar, langsung pergi wudu tanpa buang air. Nah, menyelang ke masjid sudah selesai 2 rakaat. Salah siapa itu? Salah siapa, Pak? Tolong. Salah dosen ya. Kenapa terlambat? Nah. Ini salah kita yang cepat-cepat qamat. Karena memang imamnya juga tidak ditentukan. Imamnya tidak ditentukan. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ini makanya masih banyak sebenarnya masjid-masjid kita ini perlu dibenahi dan harus diurus secara benar sesuai dengan syar'i. Bukan asal punya duit jadi pengurus masjid gitu. Dan jarang melihat masjid. Yang terpenting membangun keramiknya bagus, WC-nya bagus, tetapi kajiannya enggak ada. Yang sholat enggak berapa orang. Lihatlah kaum muslimin, kapan Bangkinang ini, kota Bangkinang kita ini baru banyaknya orang jemaah sholatnya kapan? Setelah kita ngaji, setelah kajian-kajian marak. Dulu mencari satu sab kan payah kan? Payah enggak? Kapan baru orang ramai di masjid? Setelah ada kajian. Dan kajian ini bukan ceramah saja. Kalau hanya sekedar ceramah, ceramah itu sekedar pelepas dahaga. Lepas itu kita kembali aus lagi. Pelepas sementara, ibarat obat itu penenang. Tapi yang membentuk umat itu adalah kajian-kajian yang bersilabus, yang ada rujukannya, sehingga umat ini mengetahui apa yang harus dipelajarinya. Kaum muslimin, balik ke yang tadi. Dikata jawazu du'a ar-rajul ayyuqtala fi sabilillah. Boleh berdoa minta syahid fi sabil? Boleh? Ya boleh. Karena di antara sahabat mereka minta supaya terbunuh fi sabilillah, di antaranya adalah Anas ibn Nadhr yang kita sebutkan tadi. Dan bahwasanya sunnah, ini kata Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, bahwa sunnah orang yang syahid bahwa dia tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Wala yusalla alaihi. Dan juga tidak ni tidak disolatkan. Ini menurut Ibnu Qayyim. Wala yukfan illa fi ghairi thiyab. Wala yukfan fi ghairi thiyabihi. Dan tidak diberi kafan kecuali pakaian yang dia pakai. Bal yudfan fiha bidamihi wa kulumihi. Bahkan dikafankan dengan darahnya, dengan luka-lukanya, tidak perlu diinikan. Illa ayaslubaha fayukfan fi ghairi, kecuali kalau dia sudah dirampas pakaiannya sehingga tidak berpakaian, maka dikafani dengan kain yang lain. Beliau juga mengatakan anna sunnata fi syuhada ayyudfanu fi masari'ihim, bahwa orang yang syahid dikuburkan di tempat dia syahid. Wala yunqalu ila makanin akhar, tidak dipindahkan ke tempat yang lain. Anna man azahurullah, bahwa orang yang Allah berikan keringanan fit takhalluf, tidak ikut berjihad, anil jihad yajuzul khuruj wa illam yajib alaihi, boleh juga ikut sekalipun tidak wajib. Ada misalnya orang yang cacat, dia tidak wajib pergi, atau dia belum balik tetapi pergi juga, maka boleh insyaallah ta'ala. Baik. Kemudian di antara hikmah-hikmah sebenarnya masih banyak. Di antaranya kaum muslimin, Nabi alaihi salatu wassalam ketika berhenti di Ajmatus Syaikhain ini sebelum sampai ke Uhud, dalam rangka memastikan, memberikan semangat kepada pasukan dan memisahkan mana yang pergi karena Allah, mana yang ragu. Maka di saat itu Allah pisahkan antara yang thayyib dengan yang khabis. Yang mukmin tetap berangkat, yang khabis para munafikin kembali. Kemudian hikmah yang kita sebutkan pula tadi, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam di saat beliau mengatur strategi, beliau juga memakai asas musyawarah, meminta pendapat kepada para sahabatnya. Nabi alaihi salatu wassalam setelah mengatur siasat yang sangat jitu, nanti kita sebutkan, beliau juga tidak lupa bermunajat, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan pertolongan. Dan bahwasanya pertolongan itu akan turun di saat dibutuhkan. Makanya mukjizat, karamat itu bukanlah keahlian, bukan lemu. Dia datang kadang-kadang tanpa diminta, kadang-kadang tanpa diminta, bukan dengan pelatihan-pelatihan. Kalau karamat, ya tidak perlu datang juga, itu bukan karamat, itu kiamat itu kiamat, bukan karamat, bukan keramat. Kaum muslimin dan muslimah yang saya muliakan, dulu pernah sudah kita sebutkan ciri-ciri karamah, bahwa karamah itu tidak diturunkan. Maksudnya tidak, ilmunya tidak diturunkan. Misalnya syekh ini punya karamat begini, nanti muridnya juga punya karamat seperti tundah. Kalau sudah pakai turun-turun, katu pakai lembu. Nah, Nabi alaihissalam ketika beliau mengatur pasukannya, memasang pasukan berpanah di Jabal Rumat, dia pesankan untuk tetap di tempat itu dalam keadaan apapun, sekalipun kita kalah, sekalipun kita kalah, jangan turun. Tapi ternyata kaum muslimin, sahabat tidak maksum rupanya. Dia tidak maksum. Maka ketika orang-orang Quraisy sudah meninggalkan posisi dan lari ke arah Mekah, pasukan ini kembali lupa dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka karena belajar fikih maqasid waktu itu, fikih maqasid yang takhasusnya seilminya. Mereka memahami bahwa larangan itu kalau dalam posisi kita dalam posisi perang, tidak boleh meninggalkan posisi. Tapi kalau sudah selesai dan musuh sudah pergi, untuk apa lagi? Kan maksudnya kan untuk melindungi, kan? Untuk melindungi orang sudah pergi. Akhirnya mereka menterjih fikih maqasidnya ini dan lupa pada tekstualnya. Nabi jelaskan tekstual sangat jelas, tegas. Walaupun kalian melihat kami sudah dimakan burung pemakan bangkai, coba bayangkan, dah jelas kan? Tapi mereka akhirnya mengikuti juga maqasidnya tadi. Akhirnya mereka turun dan dilihat oleh pasukan Quraisy. Khalid bin Walid membawa pasukannya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tetapi ini adalah hikmah kaum muslimin. Ingat bahwa Nabi alaihissalatu wassalam tidak pernah mencela kaum muslimin yang tadi melanggar perintahnya itu. Jelas? Maka ini juga pelajaran berharga bagi kita kaum muslimin. Bila ada sahabat-sahabat Nabi alaihissalatu wassalam melakukan pelanggaran, tahan lidah kita. Tahan lidah kita. Karena tidak ada untungnya membicarakan keburukan orang. Jangankan sahabat, keburukan orang sekarang aja kalau tidak membahayakan, tidak perlu dibicarakan. Apalagi kalau dia orang terpandang. Dan lihat ya, Nabi tidak pernah mencela sahabat yang melanggar dan tidak menyesalinya. Karena ini adalah takdir yang harus dihadapi oleh kita. Dan Allah ingin menguji dengan ujian-ujian yang berat. Nabi kan itu termasuk ujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak mencela mereka. Ini juga harus kita jadikan ini sebagai landasan kuat kita, bahwa sahabat Nabi kalau melakukan satu kesalahan, lebih baik kita diam. Terjadilah apa yang terjadi, Nabi saja enggak marah kok, masa kita marah. Ini juga hikmah di antara pelajaran yang terkandung, mudah-mudahan. Dan yang terakhir adalah bahwa Nabi alaihissalatu wassalam di saat pasukan dalam kondisi terpukul seperti itu, beliau masih bangkit semangat. Baru 10 malam ya, beliau kembali menyuruh mereka keluar untuk mengejar pasukan kaum Quraisy yang dikenal dengan Hamra'ul Asad. Sampai ke Al-Hamra'ul Asad mereka mengejar pasukan itu. Akhirnya ini pun menjadi berita yang menggemparkan di dunia Arab pada waktu itu. Ternyata Nabi alaihissalatu wassalam berhasil mempertahankan kota Madinah. Masih banyak pelajaran yang terkandung. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bila jihad itu datang, kita termasuk orang-orang yang bersemangat untuk menghadapinya. Oleh sebab itu, tanamkanlah bahwa kita wajib untuk berjihad, setidaknya dalam bentuk niat. Tetapi jihad ini tidak jahat, tidak jahat. Beda antara jihad dengan jahat. Ini dipelajari dalam bab-babnya yang tertentu insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.